Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna astaghal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharal umur muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fil nar a'adani Allah wa iyyakum minha. Kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Terakhir kita sudah membaca hadis yang ke-230. Sekarang kita melanjutkan hadis 231, masuk ke bab baru yang berjudul, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu qawlil ma'ruf, bab ucapan kebaikan. Qala rahimahullah haddathana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Abdul Jabbar ibn al-Abbas al-Hamdani an Adi ibn Thabit an Abdullah ibn Yazid al-Khatmi qala. Di sini dari sahabat yang bernama Abdullah bin Yazid al-Khatmi radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin shadaqatun, setiap kebaikan adalah sedekah. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kita baca syarahnya. Qala syarih Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, dalla hadzal hadithu ala ma dallat alaihi al-ahadithu as-sabiqatu fi hadzal mawdu'. Hadis ini menunjukkan tentang suatu keutamaan yang disebutkan pada hadis-hadis sebelumnya. Wa minha qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di hadis sebelumnya sempat disinggung tentang permasalahan ini, yaitu hadis yang berbunyi, ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah, orang pelaku kebaikan di dunia dia juga merupakan orang baik di akhirat nanti. Di hadis nomor 223 yang sudah lewat, ya, bahwasanya Rasulullah bersabda, ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah, pelaku kebaikan di dunia, di akhirat nanti juga digolongkan menjadi orang-orang yang baik, yaitu ahlul jannah, penduduk surga. Wa dzalika minal a'mali allati yarfa'u Allahu 'azza wa jalla al-'abda biha darajatin. Sebuah amalan, di antara amalan-amalan yang dengannya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba, itu dengan seorang hamba melakukan ma'ruf, melakukan kebaikan, itu menjadi sebab Allah akan mengangkat derajatnya. Wa fi hadzal haditsi bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna kulla ma'rufin shadaqatun. Dan di hadis ini, di hadis nomor 231 ini, Rasulullah menjelaskan bahwasanya semua perkara baik itu bernilai sedekah. Wa sabaqa ma'nal ma'ruf wa ma'nal munkar, dan telah berlalu di hadis-hadis yang sebelumnya penjelasan tentang apa itu perkara ma'ruf, apa itu perkara munkar. Ma'ruf dan munkar, dua hal yang saling bertolak belakang. Kita juga sering di bahasa Indonesia juga ada istilah ini, perkara ma'ruf, perkara munkar. Tapi di dalam syariat, ma'ruf definisinya adalah ma'urifa husnuhu syar'an wa aqlan. Perkara ma'ruf adalah segala sesuatu yang diketahui sebagai kebaikan secara syariat maupun secara akal sehat. Itu segala sesuatu yang diketahui atau dinilai sebagai perkara baik secara syariat, jadi berdasarkan dalil syar'i baik Al-Quran maupun Sunnah, maupun secara akal sehat. Akal sehat menilai perkara itu sebagai perkara ma'ruf, karena ma'ruf itu juga kembali kepada adat, kepada kebiasaan setempat, kebiasaan masyarakat setempat. Kita ambil contoh misalnya, di sana ada faedah di dalam ilmu fikih, al-adah muhakkamah, kebiasaan itulah yang menjadi hukum. Ya, di dalam Al-Quran perkara baik itu diperintahkan secara umum. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada perkara adil, perkara yang adil, wal ihsan, perkara baik, wa ita'i dzil qurba, dan memberikan kepada kerabat, itu memberi infak, nafkah. Di situ disebutkan perkara adil dan perkara baik secara umum. Ya, perkara baik sangat banyak macamnya. Nah, di antara perkara baik itu ada yang dikembalikan kepada adat setempat, adat di suatu masyarakat. Ya, nah kita ambil contoh misalnya di masyarakat kita, ya adat itu kita praktekkan dan kita amalkan selama tidak bertentangan dengan dalil syar'i, tidak bertentangan dengan barakallahu fikum apa nas dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Kita ambil contoh ringan, mengucapkan salam. Ya, di masyarakat kita kalau kita mengucapkan salam seperti apa? Assalamualaikum. Ya, intonasinya seperti itu, karena yang berlaku di masyarakat kita seperti itu intonasinya. Misalnya kita mau bertamu ke tetangga, assalamualaikum, maka itulah yang kita praktekkan. Berbeda sedikit dengan cara mengucapkan salam di kalangan bangsa Arab. Kalau di orang Arab, ya di orang Arab mengucapkan salam nggak seperti itu intonasinya. Assalamualaikum, tegas, keras, lantang. Ya, kita dulu di Yaman mengucapkan salam ya seperti itu, karena ngikuti kebiasaan orang Arab. Kalau kita mengucapkan salamnya seperti orang sini, orang sana malah merasa aneh. Assalamualaikum, ma'ada. Orang sana malah heran, kok mengucapkan salam kayak gini? Heran. Ya. Maka kita mengikuti adat sana ketika kita berada di sana. Tetap salam, cuma cara menyampaikannya mengikuti adat, kebiasaan masyarakat setempat. Ini yang disebut al-adah muhakkam, masuk kategori ini, berlaku kaidah fikih ini. Kebiasaan itu bisa menjadi hukum. Sebaliknya, kalau kita mengucapkan, cara mengucapkan salamnya mengikuti orang Arab, di Indonesia orang juga akan aneh. Itu ngapain kok mengucapkan salam seperti itu? Nggak wajar. Jadi kita mengikuti adat setempat, barakallahu fikum, selama tidak bertentangan dengan apa? Dengan dalil syar'i, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, karena hukum asal adat itu mubahah, boleh, selama tidak ada dalil yang melarang. Kebalikannya ibadah, ibadah hukum asalnya dilarang sampai ada dalil yang mensyariatkan. Ini harus diingat betul-betul. Bedakan antara ibadah dan adat. Ibadah itu tata cara ritual untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tata caranya itu tauqifiyah. Harus berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena kita enggak tahu bagaimana tata cara mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan ridha Allah itu seperti apa. Ya. Maka kita beribadah kepada Allah hanya dengan wahyu. sesuai dengan Allah yang sesuai yang disyariatkan oleh Allah, supaya kita beribadahnya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Hukum asalnya dilarang sampai ada dalil yang mensyariatkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang musyrikin yang mereka biasa, ya, orang-orang musyrikin di kalangan Arab Quraisy, yang mereka suka membuat ritual-ritual ibadah yang tidak disyariatkan. Sampai Allah mencela dalam satu ayat di Al-Qur'an, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'dham bihillah?" Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu selain Allah yang membuat syariat-syariat, membuat ritual-ritual ibadah, tata cara ibadah yang tidak diizinkan Allah? Allah benci kalau ada orang yang sok membuat-buat syariat padahal tidak dituntunkan, tidak disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia menyekutukan Allah dalam hal tasyri', pensyariatan itu hanya murni hak Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh makhluk itu ya ikut-ikutan. Ini ibadah. Beda kalau ada itu kebiasaan. Contohnya apa? Dalam hal pakaian, ya, makanan apapun boleh. Selama tidak ada dalil yang melarang. Ya. Nah, barakallahu fikum. Contohnya adat muhakkamah, ya. Adat atau kebiasaan setempat itu menjadi hukum. Kita mengeluarkan zakat fitri. Zakatul fitr, ya. Di akhir bulan Ramadan, dimulai sejak ya tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan, ketika masuk satu Syawal, kita sudah disyaratkan untuk membayar apa? Zakatul fitr. Sampai terakhir pada pagi hari menjelang sholatul Id. Apa yang kita bayarkan di dalam zakatul fitr itu? Ya, barakallahu fikum. Apakah kita membayar dengan kurma? Tidak. Kembali kepada ada. Kembali kepada kebiasaan masyarakat setempat. Orang sini makannya pakai nasi, ya kita bayar pakai nasi, pakai beras, ya. Beda kalau kita tinggal di Arab, orang Arab makannya ya beda, bukan nasi, bukan beras, maka kita bayar sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Barakallahu fikum. Ya. Sempat ditanya Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari rahimahullah tentang apakah boleh kita setelah selesai sholat 5 waktu, selesai salam, itu menjulurkan kedua kaki kita, duduk apa istilahnya selonjoran, ya. Duduk selonjoran itu hukumnya bagaimana selesai sholat 5 waktu? Maka kata beliau, ini perkara yang menyelisihi ma'ruf, kembali ke adat kebiasaan masyarakat setempat. Ketika masyarakat setempat memandang itu perkara biasa, tidak ada masalah. Tapi kalau masyarakat setempat melihat itu perkara yang tidak baik, yang dibenci, maka tinggalkan. Kembali kepada apa? Ada kebiasaan masyarakat setempat. Mungkin di satu daerah seperti itu biasa. Tapi kalau kita tinggal di masyarakat yang melihat itu bukan perkara yang baik, maka jangan dilakukan. Nah, ini contoh pengamalan apa? Kaidah tadi, kebiasaan itu bisa menjadi hukum. Oleh karena itu definisi ma'ruf apa yang disebutkan dalam syariat? Ma'urifa husnuhu syar'an wa aqlan. Apa yang diketahui dinilai sebagai perkara baik secara syariat maupun secara akal sehat. Di sini Islam, agama yang sempurna mendudukkan akal pada porsinya. Jadi salah kalau dikatakan Islam itu ya tidak menggunakan akal sama sekali. Memakai akal, tapi akal yang sehat. Akal sehat dipakai sesuai dengan porsinya. Yang salah itu kalau sampai mengedepankan akal dibandingkan wahyu. Itu yang salah. Yang mana orang-orangnya disebut aqlaniyun karena lebih mengedepankan akal daripada wahyu. Itu yang salah. Yang orang-orangnya disebut kelompok Mu'tazilah. Sampai mereka mengingkari azab kubur. Kata mereka, loh ini buktinya kalau orang sudah mati kita masukkan alat perekam, kita tempatkan kamera pengawas, toh nggak terjadi apa-apa. Nggak seperti yang dikabarkan dalam hadis, kalau orang sudah masuk ke dalam kubur akan datang malaikat, ditanya dan sebagainya. Ini nggak terjadi apa-apa. Mereka mengedepankan apa? Akal daripada wahyu. Mereka nggak paham kalau peristiwa itu adalah peristiwa yang terjadi di alam yang berbeda, alam barzah. Perkara gaib nggak akan bisa direkam suaranya, apalagi direkam dengan video. Itu contoh penggunaan akal yang kebelablasan, salah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap ya menempatkan akal sehat pada porsinya dan mengedepankan wahyu. Jadi kalau kita mendapati ada ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang akal kita belum sampai, maka kita katakan sami'na wa ata'na, amanna, kita beriman dengan ayat tersebut, dengan hadis tersebut, walaupun apa? Akal kita belum bisa menjangkau. Barakallahu fikum. Contoh bagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam membimbingkan tentang apa? Tentang minuman yang kemasukan malam. Bimbingan Nabi bagaimana? Kalau ada minuman kemasukan lalat, maka celupkan lalat itu ke dalam minuman tersebut. Karena apa kata Rasulullah? Karena salah satu sayap lalat itu mengandung racun dan satunya lagi mengandung penawarnya. Maka kita amanah, kita beriman dengan apa yang dibimbingkan Rasulullah, apa yang diberitakan Rasulullah. Walaupun akal kita belum bisa menjangkau, karena Nabi itu la yantiqu anil hawa innama in huwa illa wahyun yuha. Mama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi itu berbicara dengan hawa nafsu, hanyalah beliau berbicara dengan wahyu. Nah, adapun sebaliknya al-munkar wal munkaru ma'urifa qubahuhu syar'an wa aqlan. Perkara munkar adalah semua hal yang dinilai sebagai perkara yang buruk, yang jelek secara syariat maupun akal sehat. Nah, wala ya'muru al-insanu bil ma'rufi wa yanha 'anil munkari illa ba'da ma'rifatil ma'rufi wa ba'da ma'rifatil munkar. Dan tidak boleh seseorang itu memerintahkan kepada yang ma'ruf, yaitu melakukan amar ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, maupun melarang dari munkar, atau istilahnya adalah nahi munkar, kecuali setelah memiliki ilmu, ilmu tentang mana perkara yang ma'ruf, mana perkara yang munkar. Jadi amar ma'ruf, nahi munkar itu memang salah satu syariat Islam, tapi nggak boleh dilakukan serampangan. Ya, nggak boleh seorang itu melakukan amar ma'ruf sampai betul-betul mengetahui, memiliki ilmu bahwasanya memang itu adalah perkara ma'ruf. Tidak boleh dia mencegah dari perkara yang mungkar sampai dia tahu betul itu adalah perkara mungkar. فَإِنَّهُ بِذَلِكَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمَلَ هَذَا الْعَمَلَ سَوَاءٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأُسْرَةِ الْخَاصَةِ أَوْ بِالْمُجْتَمَعِ الْعَامِ وَكِلَاهُمَا يَحْتَاجُ إِلَى أَمْرٍ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٍ عَنِ الْمُنْكَرِ. Karena dengan itu, dengan seorang itu punya ilmu, belajar, tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang ma'ruf, mana yang munkar, dia akan bisa praktekkan amar ma'ruf nahi munkar di keluarganya secara khusus dan masyarakatnya secara umum. Karena di dua lingkungan ini, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat secara umum, butuh kepada amar ma'ruf nahi munkar. Karena di sana ada ancaman dari Rasulullah, kalau kita melihat kemungkaran, kita tidak berupaya untuk mengubahnya, di antara bentuk ancaman adalah Allah akan mendatangkan azab. Allah akan mendatangkan hukuman. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah bersabda, لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنكَرِ. Sungguh-sungguh kalian harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar. أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ إِقَابًا مِنْهُ. Atau sungguh-sungguh kalau kalian tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, Allah akan menurunkan azab kepada kalian. Azab itu bisa berbagai macam bentuknya. Bisa gempa bumi, bisa tsunami, bisa tanah longsor, bisa banjir, bisa dalam bentuk wabah penyakit yang tidak ada obatnya, tidak ada vaksinnya dan sebagainya. Allah Maha Mampu. Itu diantara apa bentuk hukuman yang Allah berikan ketika suatu kaum, suatu masyarakat tidak menerapkan amar ma'ruf nahi munkar. Sesungguhnya Allah akan menurunkan iqab, hukuman darinya. Thumma tad'unahu falam yustajabu lakum. Falam yustajabu lakum. Kemudian kalian berdoa kepada Allah dan tidak akan dikabulkan doa kalian. Kenapa? Karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dari sini para ulama menjelaskan di antara dampak negatif meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar adalah didatangkan azab dan tidak dikabulkannya doa. Kalau sudah datang azab dari Allah, datang hukuman, ya, dan kita berdoa tidak dikabulkan, terus kita meminta pada siapa lagi? Ya. Maka mumpung masih Allah berikan nikmat berupa rasa aman, alhamdulillah di negeri kita masih aman seperti ini, ya. Nah, maka kita praktekkan amar ma'ruf nahi munkar. Di lingkungan yang terkecil, keluarga kita, istri kita, anak kita, jangan dibiarkan kalau mereka terjatuh pada kemungkaran, kita diam, jangan. Dosa kita. Maka kita harus semangat dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi tentunya dengan apa? Didasari dengan ilmu. Gak boleh serampangan, harus punya ilmunya. Kalau belum tahu ilmunya, bisa bertanya kepada orang yang mengetahui. Seperti itu ya. Jadi di sini ada faedah penting juga. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perkara ma'ruf itu bernilai sedekah. Mendapatkan pahala sedekah. Baik perkara ma'ruf itu ucapan maupun perbuatan. Jadi bersedekah ini umum sifatnya. Bersedekah tidak harus dengan harta benda. Tidak harus keluar uang. Sedekah juga bisa kita dapatkan pahalanya dengan apa? Melakukan perkara ma'ruf yang sangat banyak macamnya. Berikutnya hadis yang ke-232. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Sa'id ibn Sulaiman. Qala haddatsana Mubarakun an Thabit an Anas قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بشيء يقول. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika didatangkan kepada beliau sesuatu hadiah, sering kali Rasulullah mendapatkan hadiah, maka ketika Nabi mendapatkan hadiah, biasa beliau akan mengatakan idhabu bihi ila fulanatin. Pergilah kalian dengan membawa sesuatu tadi kepada fulan. Fa innaha kanat sadiqata Khadijah. Karena sungguhnya fulanah itu adalah teman baiknya Khadijah. Siapa Khadijah? Istri Rasulullah. Yang mana ketika ini, ketika Rasulullah mengucapkan sabda ini, hadis ini, Khadijah sudah meninggal dunia. Tapi Rasulullah tidak pernah melupakan Khadijah. Ya, karena Khadijah istri pertama Rasulullah dan sangat besar jasanya kepada beliau dan kepada Islam. Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha adalah wanita pertama yang beriman kepada Rasulullah ketika manusia kebanyakannya tidak percaya kepada Rasulullah. Tapi Khadijah beriman kepada Rasulullah dan bahkan membantu dengan hartanya. Khadijah dikenal sebagai seorang bangsawan di kalangan Quraisy, seorang saudagar kaya. Maka beliau infakkan hartanya di jalan Allah untuk membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sepeninggal Khadijah pun, setelah beliau meninggal, Rasulullah tidak pernah melupakan Khadijah radhiyallahu anha, walaupun usianya terpaut cukup jauh, 15 tahun. Ya, Rasulullah menikah dengan Khadijah usia 25. Ketika itu Khadijah sudah berusia 40 tahun. Idhabu bihi ila baiti fulanatin. Pergilah kalian dengan membawa hal itu ke rumahnya fulana, fa innaha kanat tuhibbu Khadijah. Karena sungguhnya fulana dahulu mencintai Khadijah. Nah, di sini sahih atau hasan biasakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kita baca syarahnya. Jadi ya, di sini masih terkait dengan judul bab. Ya, bab apa? Qaulil ma'ruf. Ucapan kebaikan. Qala syarih rahimahullah, hadzal hadits sharihun fi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu Khadijah bint Khuwaylid as-sahabiyyah al-jalilah. Hadis ini sangat jelas menunjukkan bahwasanya Nabi sangat mencintai Khadijah bintu Khuwaylid, seorang sahabiyah yang mulia, wadda'iyatul 'azimatar rasyidah. Tidak hanya sekedar menjadi istri Nabi, Khadijah juga merupakan da'iyah, berdakwah di jalan Allah, ar-rasyidah yang terbimbing, wal musa'idata 'ala nashrid da'wah. Khadijah adalah seorang wanita yang membantu Nabi di dalam menyebarkan dakwah. Wa hiya awwalu imra'atin tazawwajaha an-nabiyyul karim 'alaihi salatu wassalam. Khadijah adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Nabi. Wa hiya ummu abna'ihi dhukuran wa inathan illa Ibrahim fa innahu ibnu Maryata al-Qibtiyyah. Dan Khadijah adalah ibu dari seluruh anak Rasulullah, yang laki-laki maupun yang perempuan, kecuali satu saja. Rasulullah punya anak-anak, putra-putra dan putri-putri. Seluruh anak Rasulullah adalah anak dari Khadijah. Baik anak laki-laki yang pertama yang bernama Al-Qasim, yang kemudian Rasulullah berkunyah dengannya Abul Qasim. Jadi kunyahnya Rasulullah adalah Abul Qasim. Itu diambil dari nama putranya yang pertama, Al-Qasim. Kemudian putra yang kedua namanya Abdullah, dijuluki dengan At-Tayyib, At-Tahir. Kemudian putra putri-putri beliau yang lain, ya, Ruqayyah, Zainab, kemudian Fatimah. Semuanya adalah anak dari Khadijah. Hanya satu saja anak Rasulullah yang bukan dari Khadijah, yaitu Ibrahim. Karena Ibrahim adalah putra dari Maria Al-Qibtiyah, yaitu budak wanita yang dihadiahkan kepada Rasulullah berasal dari Mesir, yang bernama siapa? Maria Al-Qibtiyah. Makanya nisbahnya Al-Qibtiyah karena berasal dari Qibt. Qibt itu Mesir. Tapi semua putra Rasulullah yang laki-laki tidak ada yang hidup sampai besar. Semuanya meninggal ketika kondisi masih kecil. Dan semua anak Rasulullah meninggal dalam keadaan Rasulullah masih hidup, kecuali satu, Fatimah. Coba kita bayangkan bagaimana sabarnya Rasulullah. Semua anaknya meninggal ketika Rasulullah masih hidup. Jadi Rasulullah mendapati anaknya itu meninggal satu demi satu. Ya. Coba kalau di antara kita ada yang sanggup nggak seperti itu? Rasulullah demikian. Walaupun beliau adalah seorang rasul, pemimpin para nabi dan rasul, tapi ujiannya sangat dahsyat. Karena memang ujian itu akan Allah berikan kepada seorang hamba sesuai dengan tingkat keimanannya. Dan itu ujian yang seperti itu adalah untuk meninggikan derajat Rasulullah. Ketika seorang diberikan ujian dan dia sabar, maka akan menjadi penghapus dosanya. Tapi karena Rasulullah orang yang maksum, terjaga dari dosa, maka ujian yang Allah berikan itu adalah dalam rangka menaikkan derajat beliau alaihi salatu wassalam. Jadi semua anak Rasulullah meninggal dalam keadaan Rasulullah masih hidup. Satu persatu meninggal. Kecuali satu saja, itu Fatimah. Yang mana Fatimah meninggal sesaat setelah Rasulullah wafat. Jadi Rasulullah wafat, kemudian Fatimah tidak lama menyusul radhiyallahu ta'ala anha. Qala rahimallahu, fa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbuha wa yuqaddiruha fi hali hayatiha wa ba'da mamatiha. Dahulu Nabi sangat mencintai Khadijah, menghargai dan menghormati beliau baik ketika masih hidup Khadijah maupun setelah wafatnya. Ketika masih hidup Rasulullah sangat mencintai beliau. Oleh karena itu ketika Khadijah masih hidup, Rasulullah tidak menikah dengan wanita yang lain. Artinya tidak melakukan poligami, tidak ta'adud. Nah, beliau baru berpoligami atau ta'adud setelah wafatnya Khadijah. Adapun di zaman Khadijah itu, beliau hanya beristri satu. Setelah matinya atau setelah wafatnya Khadijah, Rasulullah juga tetap mengingat beliau. Wadzalilu ala dhalika annahu kana yuhdi di jiraniha. Di antara yang menunjukkan itu adalah Rasulullah sering menghadiahkan kepada tetangga-tetangga Khadijah. Faqad kana yuhibbuha wa ya'wi ilaiha ayyama hayatiha. Karena dahulu Rasulullah semasa hidup Khadijah, beliau sangat mencintai Khadijah dan ya'wi ilaiha, yaitu kembali kepada beliau. Ketika Rasulullah merasakan gundah, merasakan sedih, beliau akan datang kepada Khadijah dan Khadijah lah yang akan menghibur beliau. Ini diantara jasa besar Khadijah. Senantiasa menghibur Rasulullah ketika Rasulullah mengalami hambatan, rintangan dalam dakwah. Beliau dicaci maki, dicela oleh kaumnya sendiri, keluarga-keluarganya, bayangkan. Paman-pamannya sendiri yang mencela Rasulullah. Kalau kita mungkin sudah enggak kuat berdakwah, yang menentang itu keluarga-keluarganya sendiri. Paman-pamannya yang dahulu dekat dengan beliau malah kemudian mencela, mencaci maki. Yang menghibur adalah Khadijah. Sehingga sangat besar jasanya. Dilapangkan dada Rasulullah dan sebagainya. Fayajidu indaha almuwasata limaliha. Maka Rasulullah mendapati dari Khadijah itu kelapangan, baik dari segi hartanya. Karena sekali lagi Khadijah adalah seorang wanita yang kaya raya, tapi hartanya memang diinfakkan di jalan Allah untuk membantu dakwah Rasulullah. Wara'iha as-sadiq. Begitu juga Rasulullah mendapatkan manfaat dari pendapat Khadijah yang lurus, terbimbing. Ketika awal-awal wahyu turun, Rasulullah mendapatkan wahyu, maka Khadijah yang kemudian memberikan saran kepada Rasulullah untuk mendatangi siapa? Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani yang juga masih kerabat dari Khadijah. Karena Rasulullah sedang merasakan sempit ketika itu. Beliau mendapatkan wahyu yang berisi dakwah yang sangat bertentangan dengan kaumnya. Beliau tahu bahwasanya dakwah itu pasti akan mengalami hambatan dan rintangan yang sangat dahsyat, pasti akan dimusuhi. Kemudian Khadijah membawa beliau untuk menemui siapa? Waraqah bin Naufal. Nah, disitulah dada Rasulullah menjadi lapang. Karena apa? Waraqah kemudian memberitakan, apa yang datang kepadamu adalah namus. Yang datang kepadamu adalah namus, yaitu nama lain dari malaikat Jibril, yang dahulu datang kepada Musa. Dan sungguh tidaklah seorang diutus dengan apa yang kau bawa kecuali akan diusir oleh kaum. Ini kata Waraqah. Dan demi Allah, kalau seandainya aku masih hidup ketika itu, aku akan membela. Ini kata Waraqah bin Naufal. Sehingga disitulah Rasulullah kemudian menguat beliau, menjadi kuat dan lapang dadanya untuk berjuang, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua apa? Di antara pendapat Khadijah yang terbimbing dahulu. wa tasarrufiha ar-rasyid, dan juga perilaku yang baik pada Khadijah. Fa narahu yabdulul ma'ruf bi sadiqati Khadijah radhiyallahu anhu radhiyallahu anha. Maka kita melihat sepeninggal Khadijah Rasulullah tetap mencurahkan kebaikan kepada teman-teman dekat Khadijah radhiyallahu anha. Wa huwa dalilun ala husnil isyrati fil hayati wa ba'dal mamat. Ini semua menunjukkan bahwasanya menunjukkan tentang pergaulan yang baik kepada istri baik ketika masih hidup maupun setelah wafat. Wa fil hadithi, di hadis disebutkan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Hadis sahih diriwayatkan At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah pernah bersabda, khairukum, sebaik-baik kalian, khairukum li ahli, adalah yang paling baik terhadap keluarganya, istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah pria yang paling baik kepada istri. Rasulullah menyatakan seperti ini supaya apa? Supaya menjadi teladan bagi kita semua. Wa minal khair badul ma'ruf lizawjah wa badul ma'ruf li aqaribiha. Di antara bentuk kebaikan adalah memberikan kebaikan kepada istri dan kebaikan kepada kerabat-kerabat istri. Wa badul ma'ruf li jiraniha wa sahibatiha, dan juga mencurahkan kebaikan untuk tetangga-tetangga serta sahabat atau teman-teman dekat istri. Kullu dzalika minal ma'ruf, itu semua adalah perkara yang ma'ruf. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sabbaqun ila kulli ma'rufin lil khaasi wal 'aam, dan nabi adalah orang yang paling terdepan di setiap kebaikan, baik kebaikan yang sifatnya khusus maupun yang umum. Maka ini bimbingan bagi kita semua. Jarang bagi kita, ya, di antara kita mungkin lupa, ya, atau mungkin di antara kita nggak tahu siapa sih teman dekatnya istri kita, mungkin nggak tahu, ya. Nah, di situ pentingnya. Begitu juga kerabat istri. Sangat disayangkan kalau ada suami ketika sudah menikah dengan seorang wanita, dia malah menjadi sebab wanita itu jauh dari keluarganya, ya. Nah, menjauh dari teman-teman dekatnya. Tidak demikian dibimbing Rasulullah. Rasulullah justru berbuat baik kepada kerabat-kerabat dekat istrinya dan juga teman-teman dekat istrinya. Tapi tentunya dengan catatan, selama kerabat-kerabat dekat itu dan teman-teman dekat istrinya tadi memberikan manfaat juga kepada istrinya, bukan teman-teman yang justru memberikan pengaruh yang negatif. Kalau sampai ada teman istri yang malah memberikan pengaruh negatif kepada istri, ya tidak boleh. Kita biarkan istri bergaul dengannya, ya. Kita bimbingkan untuk memilih teman yang baik yang bisa memberikan manfaat. Fasholawatullahi alaihi wa taslimuhu ma ta'aqabal lailu wan naharu. Maka selawat, ya, selawatullah atas beliau dan keselamatan atas beliau seiring bergantinya malam dan siang. Wa innana lanaqulaha fi kulli waqtin wahid. Dan semuanya kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah setiap waktu. Mahabbatan minna li nabiyyina as-sadiqil masduq, sebagai bentuk kecintaan kita kepada nabi kita. As-sadiq, orang yang jujur, wal masduq, yang terpercaya. Wa raja'a ma yatarattab 'alaiha min ath-thawabi alladhi ja'a dzikruhu fi an-nasl mubin. Kita senantiasa bersolawat kepada nabi dalam rangka mengharap pahala yang telah disebutkan di dalam nas. Di antara pahala yang akan didapatkan seorang hamba ketika bersolawat kepada nabi apa? Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Man salla 'alayya salatan sallallahu 'alaiha biha 'ashran. Barang siapa yang bersolawat untukku, kata Rasulullah, maka Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Makna berselawat kepada nabi itu apa? Memintakan untuk nabi pujian dari Allah di hadapan para malaikat yang ada di langit, sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Ali Ar, ya, Abdul Ali, seorang saraf yang bernama Abdul Ali, punya, ya, barakallahu. Jadi makna kita bersolat kepada Nabi, kita memintakan, minta kepada Allah pujian kepada Nabi, pujian untuk Nabi alaihissalatu wassalam. Mungkin itu yang bisa kita bahas di malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Bismillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ajmain.